Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Ilmi yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan adab-adab yang hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Selesai kita dalam pembahasannya. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Qala rahimahullah ta'ala al-faslu thani al-asbabu al-mu'inah ala talabil ilmi. Pasal yang kedua, sebab-sebab yang membantu dalam menuntut ilmu. Jadi di dalam pasal ini beliau akan jelaskan sebab-sebab apa saja yang kalau kita tempuh ini akan sangat membantu kita meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Tentu ini sangat penting untuk diketahui oleh para penuntut ilmu. Selain adab-adab yang dia harus laksanakan dan harus dia jaga, di sana ada sebab-sebab yang bisa mendorong dia untuk meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Mempermudah dia ya dalam mendapatkan ilmu. Sehingga seorang penuntut ilmu tentunya penting sekali bagi mereka untuk mengetahui sebab-sebab yang mendorong mereka berhasil dalam menuntut ilmu. Banyak orang-orang yang menuntut ilmu ya merasakan kesulitan dalam menuntut ilmu. Ya, sudah berusaha belajar tapi tidak berhasil. Karena mungkin apa? Karena dia tidak memperhatikan sebab-sebab apa saja yang bisa memudahkan dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Saya perhatikanlah apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, mudah-mudahan dengan mengetahuinya dan melaksanakannya kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala al-asbabu al-mu'inah ala talabil ilmi kathirah. Kata beliau rahimahullah, sebab-sebab yang menolong seseorang dalam menuntut ilmu itu cukup banyak. Nadhkur minha, kita sebutkan beberapanya. Awalan at-taqwa. Yang pertama adalah taqwa. Masya Allah. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab yang pertama kali disebutkan oleh beliau, menunjukkan bahwa ini adalah sebab utama yang akan mendorong seseorang dalam meraih keberhasilan. Bahkan bukan hanya dalam menuntut ilmu ya ikhwan. Dalam segala permasalahan. Kita hidup di dunia pasti mengalami problematika. Antum di kuliahan mengalami problematika masalah ya, dengan orang tua mungkin ada masalah, dengan temannya ada masalah. Nanti bekerja ada masalah. Hidup itu tidak lepas dari masalah. Nanti kalau sudah di surga baru gak ada masalah. Ya. Nah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah menjanjikan jalan keluar. Inilah kunci kesuksesan yang hakiki. Bacalah surat At-Talaq ayat ketiga dan keempat. Ya, sudah sering sekali kita sampaikan, kita ulang karena pentingnya hal ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yattaqillah apa? Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya jalan keluar. Ya, akan ada solusi bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, seberat apapun masalah yang sedang dia hadapi, sesusah apapun kendala yang dia hadapi ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Ada sebagian kawan-kawan itu ya, ketika mondok, modalnya modal dengkul. Karena mungkin orang tua tidak mengizinkan, ya sudah kamu mau mondok, mondok silahkan. Tapi biayanya cari sendiri. Insya Allah ya. Kalau ada orang mau mondok belajar agama masih disupport oleh orang tuanya, itu banyak-banyak bersyukur. Zaman dahulu tuh banyak sekali ya orang-orang yang mau mondok nggak dapat dukungan dari orang tua. Ya bapak boleh kan kamu mondok, tapi ingat biaya tanggung sendiri. Maka kemudian dia ya mengalami kesulitan dalam masalah finansial. Ya, kemudian dia yakin bahwa ini adalah penuntut ilmu, menuntut ilmu ini adalah jalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya. Dia semakin tingkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya rezeki. Ya. Ada orang yang tiba-tiba membutuhkan barang, "Tolong ini dicarikan, nanti dikirim barangnya, transfer." Alhamdulillah, bisa mencukupi kebutuhan. Bahkan bukan hanya 1-2 bulan, sepanjang dia mondok. Ya. Luar biasa memang. Kalau antum melihat kisah-kisah orang-orang yang menuntut ilmu dengan kesungguh-sungguhan, kita akan dapati cerita yang luar biasa. Selama mereka bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Kata beliau, "Wa hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin min ibadihi." Taqwa, taqwa adalah wasiat Allah kepada hamba-hambanya, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, demikian juga kami mewasiatkan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Apabila kalian kufur, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan maha terpuji. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada kita, tapi kepada orang-orang sebelum kita. Dari dahulu sudah diwasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya aidan wasiyatu Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Dan dia juga merupakan wasiat Rasul alaihi salatu wasallam kepada umatnya. Wa an Abi Umamah ya Sudi bin Ajlan Al-Bahili. Dari Abu Umamah Sudi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada'." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji al-wada', haji perpisahan, sebelum wafatnya beliau alaihi salatu wasallam, kaum muslimin bersama beliau melaksanakan haji. Di haji tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Qala, beliau mengatakan, "Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum, dan tunaikanlah salat 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan puasa kalian. Wa addu zakata amwalikum, dan penuhilah zakat-zakat mal kalian, zakat-zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian." Di sini ada beberapa pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ada beberapa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan utama, apa yang beliau wasiatkan? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Baru kemudian beliau perinci, maksud dari takwa itu apa? Salat 5 waktu dijaga, puasa di bulan Ramadan dijaga, zakat ditunaikan, taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Ya, termasuk yang diwasiatkan oleh Nabi apa? Taat kepada pemimpin. Di hari ini kalau kita ya mengajak kaum muslimin taat kepada pemimpin, maka apa yang mereka katakan kepada kita? Ada istilah baru sekarang. Kalian tahu apa itu bong laf? Bong laf, kecebong salaf. Itu ungkapan orang-orang kepada ya Para dai kecebong, masa nggak tahu kecebong? Antum nggak update banget. Ada kecebong, ada kampret, nggak tahu ya? Masya Allah, terlindungi dari fitnah. Kecebong itu yang pro projo, kalau yang kampret propra. Ini tahu, Mustafa. Alhamdulillah, kalau antum nggak tahu ya juga nggak apa-apa. Artinya apa? Kita ketika mengajak kaum muslimin, ya, menegakkan hak pemimpin kita, taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, langsung dijuluki dengan ungkapan-ungkapan yang jelek. Padahal ini termasuk salah satu yang diwasiatkan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada. Wa ati'u umara'akum tadkhulunal jannah, tadkhulul jannah jannata rabbikum. Maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Ya. Syahid dari hadis ini tentunya karena kita berbicara tentang takwa, perhatikan. Hal yang pertama yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah taqwallah. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyah awsahu fi khasati nafsihi bi taqwallah wa biman ma'ahu minal muslimina khairan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus seorang pemimpin pasukan, seorang komandan pasukan, beliau berwasiat kepada pemimpin tersebut untuk dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berwasiat untuk bersikap baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Jadi ada dua wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada setiap komandan. Ketika diutus untuk berperang, berjihad di jalan Allah, pertama Nabi mewasiatkan agar dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Agar memperlakukan orang-orang yang menyertainya dalam pasukan dengan baik, dengan kebaikan. Walam yazal as-salafus salih yatawasawna biha fi khutabihim wa mukatabatihim wa wasayahum indal wafah. Demikian juga para salafuna salih ridwanallah alaihim ajma'in, mereka saling berwasiat dengan at-taqwa dalam khutbah-khutbah mereka, dalam tulisan-tulisan mereka, dan wasiat-wasiat mereka menjelang wafatnya mereka. Jadi takwa bukan suatu hal yang sangat remeh, bukan hal yang remeh sama sekali. Ya, para salaf menjadikan takwa menjadi bahan apa? Khutbah mereka, ceramah-ceramah mereka. Demikian juga dalam tulisan-tulisan mereka dan bahkan wasiat mereka ketika akan meninggal dunia. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdullah. Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin menulis risalah kepada putranya Abdullah. Apa yang tertulis dalam risalah tersebut? Amma ba'du fa inni usika bitaqwallah azza wajal. Amma ba'd. Ya, maka sesungguhnya aku berwasiat kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah azza wajal. Fa innahu man ittaqahu waqah. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan jaga dirinya. At-taqwa itu dari kata al-wiqayah, artinya perlindungan. Seseorang ketika dia bertakwa, artinya apa? Dia menjadikan atau mengambil pelindung antara dia dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Umar kepada putranya Abdullah dalam risalah beliau, bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu. Ini senada dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas sebagaimana yang diriwayatkan di dalam sebagian ashabus sunan. Rasulullah SAW berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, pasti Allah akan senantiasa menunjukimu. Ya. Menjaga Allah artinya apa? Bertakwa kepada Allah. Ya. Dia jaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak kerjakan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan. Maka apa yang akan dia dapatkan, Allah akan membalas dengan menjaga dirinya. Allah akan balas dengan menjaga dirinya. Demikian juga beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah kalian di manapun kalian berada. Bertakwalah engkau di manapun engkau berada. Jangan bertakwa hanya di masjid saja. Ya, di kos-kosan tetap jaga ketakwaan, di kampus tetap jaga ketakwaan, Sering di antara kita kalau masya Allah di majelis ilmu bertakwa semua ya, malah kudul basar di majelis ilmu ya, ya. Tapi di kampus malah enggak kudul basar, kurang ketakwaannya karena sudah berkumpul dengan teman dengan berbagai macam tipe, akhirnya lupa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW mengatakan ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kata Umar, fa'innahu man ittaqahu waqah, maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jaga dia. Wa man aqradahu jazah, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah akan balas. Artinya dia memberikan hartanya di jalan Allah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya balasan. Wa man syakarahu zadah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku. Namun apabila kalian kufur, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Wa awsa Aliun radhiyallahu anhu rajulan, dan Ali radhiyallahu anhu pernah berwasiat pula kepada seorang laki-laki, maka beliau mengatakan, usika bittaqwallahi azza wa jal alladhi la budda laka min liqa'ih. Aku wasiatkan kepada engkau untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal yang pasti nanti engkau akan menemuinya. Wala muntaha laka dunah, tidak ada akhir bagimu kecuali akan bertemu dengan Allah. Wa huwa yamliku dunya wal akhirah, dan Allah lah yang memiliki dunia dan akhirat. Sehingga wajar kalau kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kataba ahadu salihin ila akhin lahu fillah, amma ba'd usika bitaqwallah alladhi huwa najjika min sarirotika, min sarirotika wa raqibuka fi alaniyatik. Aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkanmu ya dalam keadaan ya, yang akan menyelamatkanmu dalam keadaanmu yang tersembunyi, dan senantiasa menemani dirimu dalam keadaan engkau di tengah-tengah manusia. Waj'alillah min balika ala kulli hal fi lailika wa naharik, dan jadikanlah Allah Subhanahu wa taala ada di benakmu dalam setiap keadaan di malam hari maupun di siang hari. Ya. Wa khifillah bi qadri qurbihi minka wa qudrati alaik. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kedekatanmu kepada Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Wa lam annaka bi ainihi la takhruj min sultanih. Ketahuilah bahwa engkau berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan engkau keluar dari kekuasaan Allah ila sultani ghairi, kepada kekuasaan yang selain Allah. Wala min mulkihi illa mulki ghairi, dan tidak akan engkau keluar dari kekuasaan Allah kepada kekuasaan yang selainnya, dari kepemilikan Allah kepada kepemilikan yang selainnya. Fal yu'adzim minhu hadrak wal yukthir wajlik wajlak wassalam, maka hendaknya kalian engkau besarkan ya kewaspadaanmu, dan hendaknya engkau perbanyak ya keselamatan pada dirimu. Ini yang diwasiatkan oleh sebagian salaf kepada saudaranya, yang intinya mengajak dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya dalam keadaan apapun dia, Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerak-geriknya. Maka kalau seseorang dia ingin berhasil dalam menuntut ilmu, hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Sadar betul dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi dirinya, melihat gerak-geriknya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Artinya segala gerak-gerik kita tidak luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu risalahnya, saya pernah baca risalah dari Syekh Sa'ad Asy-Syitri, ya, ketika beliau berbicara tentang takwa Allah, ya, manusia ketika dia berada di hadapan seseorang yang dia hormati, dia tidak akan berani melakukan suatu hal yang tidak disukai oleh orang tersebut. Misalnya, dia punya seorang pimpinan, dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian dia punya seorang pimpinan. Maka seorang bawahan, dia menghormati pimpinannya. Dia tidak akan melakukan suatu perkara yang tidak disukai oleh bosnya di hadapan pimpinannya tadi. Ya, misalnya dia di kantor bersantai-santai misalnya. Kalau nggak ada pimpinannya, mungkin dia bersantai-santai. Tapi kalau pimpinannya berada di hadapan dia, apakah dia berani bersantai-santai? Jawabannya, tidak. Berani nggak misalnya dia ada bosnya main game misalnya? Sibuk dia main HP. Ya. Ada yang berani? Nggak ada yang berani. Kalau bosnya berada di hadapan dia. Kalau bosnya nggak ada, mungkin dia berani saja. Karena nggak ada yang mengawasi dia. Nah sekarang pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala itu pernah nggak tidak melihat atau mengawasi kita? Nah, nggak pernah. Setiap detik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, hendaknya kita menjaga diri, jangan sampai melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada pimpinan kita juga, kata Syekh, kalau kepada pimpinan kita saja kita tidak berani melakukan perkara yang tidak dia sukai di hadapan dia, maka kepada Allah lebih berhak lagi. Kita mulai dari berada dalam rahim ibu kita sampai sekarang ini enggak lepas dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam keadaan Allah senantiasa mengawasi kita, semua gerak-gerik kita diawasi oleh Allah. Maka pantaskah kita kemudian mendurhakai Allah di mana Allah melihat kita melakukan kedurhakaan tersebut? Hendaknya seorang muslim mengingat hal ini. Ya, mengingat bahwa dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga malu dia untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma'na taqwa an yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan ya takihi minhu. Makna takwa adalah seseorang menjadikan pelindung antara dia dengan sesuatu yang dia takuti. Ya. Seperti apa? Benteng atau tameng. Wiqayah. Ketika dia takut misalnya dengan serangan musuh, maka untuk melindungi serangan musuh tersebut dia pakai tamengnya. Ini makna at-taqwa. Sehingga makna takwa seorang hamba kepada Rabbnya, wa taqwal abdi rabbah ay yaj'ala bainahu wa baina man yakhshahu min ghadabihi wa sakhatihi wiqayatan taqihi min dhalik bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi. Sehingga takwa seorang hamba kepada Rabbnya adalah dia menjadikan antara dirinya dengan yang dia takuti berupa murka Allah, ya, kebencian Allah Subhanahu wa taala, dia jadikan di antara dia dan kemurkaan Allah wiqayah, sebuah pelindung, ya, yang melindungi dia dari kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala, dari kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bi fi'li ta'atihi wa ijtinabi ma'asihi, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepadanya. Ini hakikat takwa. Itu seseorang menjadikan benteng yang melindungi dia dari murka Allah. Berupa apa bentengnya? Berupa seseorang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Jadi beliau berusaha menggiring kita tentang bagaimana pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum disambungkan dengan menuntut ilmu. Sehingga takwa Allah bukan hanya ketika menuntut ilmu, tapi dalam setiap kondisi. Seseorang harus berusaha dia bagaimana agar dia tidak dihukum karena meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna taqwa ahyanan taqtarin bil bir. Fayuqal birru wa taqwa kama fi qawlihi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kemudian beliau memberikan sebuah faedah. Ketahuilah bahwa takwa terkadang dikaitkan dengan bir. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Beliau ingin menjelaskan bahwa al-birru wa taqwa pada hakikatnya memiliki makna yang sama. Ya, al-birru wa taqwa memiliki makna yang sama. Namun ketika dimunculkan dua-duanya, ada bir, ada takwa, maka dia memiliki makna yang berbeda. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa ini termasuk ke dalam bab idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Ada dua hal, apabila digabungkan maka dia memiliki makna yang berbeda. Tapi ketika dia dipisahkan, ya, dia memiliki makna yang sama. Al-birru wa taqwa, kalau dipisahkan, bir itu memiliki makna takwa, takwa juga memiliki makna bir, maknanya sama. Tapi ketika digabungkan, maka dia memiliki makna yang berbeda. Bir memiliki makna, takwa memiliki makna. Ya. Wa taratan tuzkar wahduha, fa'in kurinat bil bir, sara al-bir fi'lu, asara al-birru fi'l al-awamir wa taqwa tarkan nawahi. Ketika digabungkan maka maknanya sama. Namun ketika al-bir dan at-taqwa digandengkan maka al-bir artinya melakukan perintah dan at-taqwa artinya meninggalkan larangan. Kalau digabungkan. Wa idza ufridat sarat syamilatan ta'ummu fi'la al-awamir wajtinab an-nawahi. Kalau disendirikan, maka dia mencakup semua makna. Al-bir artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikian juga at-taqwa, ya, memiliki makna menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini faedah dari beliau. Ya. Kalau bir dan taqwa digabungkan, maka makna bir melaksanakan perintah, makna at-taqwa menjauhi larangan. Sehingga firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa dan saling tolong menolonglah kalian dalam al-bir wa taqwa artinya saling tolong menolonglah kalian dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini pemahaman yang benar yang tepat dari memahami al-bir wa taqwa. Kemudian kata beliau, beliau mengumpulkan Fa ahlu taqwa hum ahlul jannah. Maka orang-orang yang bertakwa mereka inilah penduduk surga. Ja'alnallahu wa iyyakum minhum. Ja'alannallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan kalian sebagai bagian dari mereka. Amin. Walidzalika yajibu 'alal insan ayyattaqiyallahu 'azza wa jalla imtithalan li amrih. Oleh karena itu wajib bagi setiap manusia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ya, dengan melaksanakan perintahnya, wa talaban li thawabih, dengan mengharapkan pahalanya, wan najah min iqabih, dan juga berharap kesuksesan atau keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian furqanan. Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian bisa membedakan antara al-haq dan yang batil. Kapan? Ketika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kaitannya dengan menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Takwa merupakan sebab. Bahkan ini, ya, hal yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah ketakwaan. Ketika seseorang bertakwa, ketika kalian bertakwa, yaj'ala lakum furqanan. Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kemudian faedah yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan keburukan-keburukan kalian, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Faedah dari ketakwaan kepada Allah, Allah berikan kepada kita pembeda, kemudian menghapuskan keburukan-keburukan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang agung. Wa hadhihi al-ayah fiha thalathu fawaid muhimmah. Maka ayat ini di dalamnya terdapat tiga faedah yang sangat penting. Al-faedatul ula, faedah yang pertama, yaj'al lakum furqanan. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Ay yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqq wal batil. Itu Allah jadikan sesuatu yang dengannya kalian bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan takwa Allah, Allah akan jadikan kita ya memiliki suatu pegangan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa bainadh dhar wan nafi', membedakan antara yang memudaratkan dengan yang memberikan manfaat. Wa hadha yadkhulu fihi al-'ilm, dan termasuk ke dalam pembeda ini adalah ilmu. Karena dengan ilmulah seseorang bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang memudaratkan. Tanpa ilmu tidak bisa dia membedakan. Bagaimana dia bisa membedakan yang hak dan yang batil tanpa adanya ilmu? Ya. Bihaitsu yaftahullah 'alal insan minal ulum ma la yaftah li ghairihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi seseorang dari ilmu-ilmu yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Artinya dengan ilmu itu banyak kebaikan yang akan dia peroleh. Yang ini tidak bisa didapatkan kecuali hanya dengan ilmu. Ya. Fa inna taqwa yahsul biha ziyadatul huda. Maka dengan ketakwaan seseorang akan mendapatkan tambahan hidayah, tambahan petunjuk. Wa ziyadatul ilm, demikian juga dengan tambahan ilmu, dia akan mendapatkan tambahan ilmu. Wa ziyadatul hifz, demikian juga dia akan mendapatkan tambahan hafalan. Walihada yuzkar an Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu disebutkan dari al-Imam Syafi'i rahimahullah annahu qala, bahwa dia mengatakan, ini adalah sebuah bait syair yang sangat terkenal yang diucapkan oleh al-Imam Syafi'i, ya, menceritakan bagaimana problema yang beliau hadapi dalam menuntut ilmu yang hendaknya kita ambil ibrahnya. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, syakautu ila waqi'i su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku adukan kepada Waqi', ya. Waqi' Ibnu al-Jarrah adalah gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Aku mengadukan kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Jadi beliau rahimahullah mengalami problematika dalam masalah hafalan. Sulit untuk menghafal. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh gurunya, oleh al-imam Waqi' kepada Syafi'i rahimahullah, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia mengarahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun. Kemudian dia mengatakan, ketahuilah wahai Syafi'i, bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidaklah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Ini satu hal yang perlu kita pegangi. Kalau misalnya kita sulit memahami sebuah pelajaran, atau bahkan berat untuk menghadiri majelis ilmu, dalam keadaan majelis ilmu itu ada di hadapan kita, mudah bagi kita untuk sampai ke majelis ilmu, tapi berat sekali untuk mendatangi majelis ilmu, maka periksa hati kita. Mungkin hati kita sedang diliputi dengan kegelapan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hati seorang manusia itu sebagai bi'ah, sebagai sebuah bejana. Ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, mulailah dititikkan titik hitam. Semakin hitam, sampai kemudian hati tersebut berkarat. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'ana 'ala qulubihim. Hati mereka itu sampai berkarat karena banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, hatinya berkarat, hitam, kelam. Ya. Maka hati yang sudah kotor, hati yang sudah kelam, dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Berat baginya untuk menerima kebenaran, berat baginya untuk melakukan ketaatan, berat baginya untuk menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang senantiasa dia bersihkan hatinya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, langsung dia bertobat kepada Allah. Ketika dia bertakwa kepada Allah, dia jaga betul kebersihan hatinya. Maka dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan ya berikan kemudahan demi kemudahan baginya untuk menerima kebenaran. Maka perhatikanlah apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Waqi' kepada Syafi'i rahimahullah, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia mengarahkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Jadi kalau kita sulit menghafal, ya, kemudian malas menghadiri majelis ilmu, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hati kita terlalu kotor dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, mudah-mudahan dengan istighfar dan taubat tadi Allah kembali bersihkan. Bersihkan hati kita, kemudian tergeraklah kita untuk ya bersemangat mendapatkan kebaikan dari majelis-majelis ilmu. Qala wala syakka 'anil insana kullama izdada 'ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haq wal batil. Dan tidak diragukan lagi apabila seseorang bertambah ilmunya, maka akan bertambah pula pengetahuan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, semakin banyak yang dia ketahui, semakin bisa dia membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wadhar wan nafi', semakin mudah pula bagi dia untuk membedakan antara perkara yang membahayakan dan perkara yang memberikan manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dengan ilmulah yang akan membimbing dia untuk mengetahui ya mana yang membawa kebaikan bagi dia, mana yang akan membawa keburukan. Wa kadzalika yadkhul fihi ma yaftahullah 'alal insan minal fahm. Demikian juga masuk ke dalam permasalahan ini apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia berupa pemahaman. Ya, seseorang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan pemahaman ilmu tersebut bagi dirinya. Lianna taqwa sababun liquwwatil fahm. Karena ketakwaan itu merupakan sebab kuatnya pemahaman. Ya, kecerdasan kita ini siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mudah dia untuk memahami ilmu. Ya. Wa quwwatul fahmi yahsul biha ziyadatul ilm. Semakin kuat pemahamannya, maka akan semakin bertambah ilmunya. Fa innaka tara ar-rajulain ya yahfazan ayatan min kitabillah ya yastati'u ahaduhuma an yastakhrija minha thalathata ahkam wa yastati' al-akhar an yastakhrija akthar min hadha bihasabi ma atahu Allah min al-fahm. Maka kita akan dapati ya ada di antara ya ada dua orang yang dia sama-sama menghafalkan ayat dari kitabullah. Salah seorang di antara mereka bisa mengeluarkan tiga faedah. Ya, tiga faedah hukum dari satu ayat. Sementara yang lain bisa mengeluarkan lebih banyak daripada tiga faedah. Ya, tentunya ini sesuai dengan apa? Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pemahaman. Ya, disebutkan nanti akan ada juga kisahnya Imam Syafi'i. Beliau ketika diundang oleh Imam Ahmad tidur di rumahnya, beliau tidur di rumah Imam Ahmad, tapi ketika orang-orang pada tidur, beliau tidak tidur. Beliau terjaga sampai waktu subuh. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengeluarkan faedah dari sebuah hadis. Di mana Nabi SAW bercanda dengan seorang anak kecil, ya, ya Aba Umair, mafalan nughair. Ketika ada seorang anak kecil yang bermain dengan burung, burungnya meninggal, mati. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada anak tersebut, wahai Aba Umair, ya, apa yang dilakukan oleh burungmu tadi? Nah, beliau dari malam hari sampai waktu subuh mengeluarkan faedah, ribuan faedah dari satu hadis. Kenapa? Karena pemahamannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fattaqwa sababun li ziyadatil faham. Maka ketakwaan merupakan sebab bertambahnya pemahaman. Wa yadkhul fi dzalika aidan al-firasah annallah yu'ti al-muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Demikian juga firasat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan firasat kepada orang-orang yang bertakwa, ya, firasat yang bisa membedakan antara dia dan manusia, tahu dia perkara mana yang akan membawa keburukan bagi dia, dia bisa bedakan itu semua. Fabi mujarradi ma yaral insan ya'rifu annahu kadzib aw shadiq. Kadang dia bisa mengetahui ini orang berdusta atau benar ucapannya. Ya, karena ketakwaan dia, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa yang ada di hadapan dia, ya, adalah seorang pendusta. Ya, au barwin au fajir, ditunjukkan bahwa, ya, au barun au fajirun, dia menunjukkan, ditunjukkan padanya bahwa orang ini adalah seorang yang baik atau seorang yang fajir. Hatta annahu rubbama yahkum ala syakhs wa huwa lam yu'ashirhu, bahkan dia bisa menghukumi seseorang walaupun dia tidak hidup bersama orang tersebut, tahu dia diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lam ya'rif anhu syai'an bisababi ma a'tahu Allah minal firasah, di mana dia tidaklah mengetahui apapun kecuali dengan firasat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan ini akan kita bahas lebih panjang lebar pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi taala. Baik, nakifillah hunas, manakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.